Seorang ni buat maksiat tapi seorang-seorang je. Depan orang dia tak buat. Risau orang lain ikut perangai dia. Apakah ini munafik? Bukan munafik. Munafik lain. Orang yang menyembunyikan kebencian pada agama di dalam hati. Itu munafik. Kita ni kalau depan orang malu kat orang tak buatlah dosa. Kalau belakang buat. Bukan munafik. Orang yang masih lagi ada muru'ah yang perlu dijaga. Dalam bab mengumpah. Golongan yang melakukan perkara dosa tetapi bukan di khalayak ramai, tidak boleh diumpah. Faham? Golongan yang melakukan maksiat depan orang ramai, tak malu sikit, boleh diumpah. Sebut dalam kitab-kitab, di antaranya Syarah Bidayatul Hidayah, di antaranya kitab Siyarus Salikin, di antaranya kitab Tafsir bagi Tanwirul Qulub. Faham tak? Orang yang buat terang-terang depan orang, macam sekarang penari-penari joget di khalayak ramai, buat dalam tali besing live, ada speaker, ada mikrofon, ada dengan kamera ambil. Nak bolehnya joget laki bini depan khalayak ramai ni rancangan dia? Sehati berdangsa. Laki bini pun haram, macam beruk gila nampak. Dah lah pakai seksi, belah situ, nampak punggung, nampak dada, teyok nampak. Rambut dah pakai tudung. Meneting, laki lepak ke atas, masuk ke telah kakang bini. Bini lipat ke tekak laki pula. Laki duduk atas belakang bini, bini jet atas muka laki. Macam-macam peseng. Nah, jadi ini golongan yang sudah tidak malu pada orang ramai. Maka tidak ada dikatakan istilah umpak menceritakan keburukan mereka. Tapi keburukan tu je, keburukan hak dia lain tak boleh. Faham?